Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kaya masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Adapun beberapa dalil yang dibawakan oleh al-imam an-Nawawi rahimahullah tentang babu taubah dari hadis-hadis Nabi, yang pertama hadis yang ke 14 atau dalam kitab yang lainnya hadis yang ke-13. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Rawahu al-Bukhari. Dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, demi Allah, sungguh aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Di sini dengan jelas Nabi alaihi salatu wasallam menghabarkan bahwasanya beliau memohon ampunan dari Allah, bertobat kembali kepada Allah dalam sehari saja itu lebih dari 70 kali. Maka hadis ini terdapat himbauan dan anjuran yang sangat bagi umat beliau untuk bertobat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasul sendiri, makhluk yang telah diampuni apa yang telah lalu dan yang akan datang dari dosa-dosanya, itu dalam sehari lebih dari 70 kali memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Tentu umatnya lebih butuh untuk beristighfar, mohon ampun dan bertobat kepada Allah melebihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hadis yang berikutnya, wa 'anil Aghr ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Al-Aghr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, mohonlah ampun kalian kepadanya, maka sungguh aku sendiri bertobat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Telah meriwayatkan hadis ini Al-Imam Muslim rahimahullah. Di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menyeru manusia, menyeru umatnya agar kembali kepada Allah, rujuk kepada Allah, bertobat kepada Allah dengan menjalankan segenap perintah Allah, menjauhi segenap larangannya. Hadis ini terdapat anjuran untuk kita memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat. Tentu taubat yang dimaukan di sini adalah taubat yang memenuhi syarat-syaratnya. Maka di antara syarat-syarat taubat seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di awal bab ini, karena taubat adalah ibadah dan hukumnya wajib bertobat dari segala macam dosa, maka taubat harus memenuhi syarat-syaratnya. Kalau dosa itu terkait antara dosa hamba dengan Rabbnya, dengan Allah, syaratnya ada tiga seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama, hamba tadi harus melepaskan diri dari dosa, kemudian menyesali dosa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali melakukan yang semisalnya selama-lamanya. Maka karena taubat termasuk seagung-agung ibadah, min a'dhamil hasanat, maka taubat tidak akan menjadi benar dan diterima hingga terpenuhi syarat-syaratnya. Maka di sana ada syarat-syarat yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya taubat tersebut harus dilakukan ikhlas karena Allah. Karena taubat tadi kita jelaskan tadi, taubat adalah min a'dhamil hasanat, termasuk amal kebajikan yang paling agung, termasuk ibadah yang paling agung. Maka sebagaimana ibadah yang lainnya dari macam-macam ibadah harus dilakukan ikhlas karena Allah. Karena Allah tidak akan menerima satu amal pun kecuali amal itu ikhlas hanya untuk-Nya. Pelakunya mengharapkan wajah-Nya semata. Kemudian taubat itu dilakukan harus mencocoki syariat Allah dengan mengikuti tuntunan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka taubat harus ikhlas karena Allah dan juga harus benar caranya, mencocoki tuntunan sunnah. Terkadang sebuah amalan itu benar namun tidak ikhlas, tidak diterima. Atau terkadang amalan itu ikhlas namun tidak benar, tidak mencocoki syariat, maka juga tidak diterima. Untuk bisa diterima termasuk dalam ini adalah taubat, harus dilakukan dengan keikhlasan niat untuk mengharapkan wajah Allah semata, dan taubat itu dilakukan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Di antara doa yang pernah dipanjatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah Allahumma ju'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalku semuanya amal yang saleh, amal yang benar, yang baik, mencocoki syariat. Dan jadikan amalku hanya mengharapkan wajah-Mu semata, ya Allah. Dan jangan Engkau jadikan pada amalku itu adanya keinginan untuk seseorang sedikit pun. Maka di sini syarat taubat yang pertama harus ikhlas. Tidak sah taubat yang syar'i kecuali dengan ikhlas. Maka kapan seseorang meninggalkan dosa karena selain Allah? Seperti orang yang meninggalkan dosa karena bakhil terhadap hartanya, atau orang meninggalkan dosa karena takut dicela manusia, maka itu adalah taubat yang tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya yang menjadi motivasi untuk bertobat adalah kecintaan dia kepada Allah, pengagungan dia kepada Allah, harapan dia kepada Allah, keinginan dia untuk mengharapkan pahala Allah, dan juga dimotivasi oleh rasa takut dia akan ancaman azab Allah, bukan cari pamrih dari manusia. bukan ingin mendapatkan satu kepentingan dari kepentingan duniawiyah, bukan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-ikla anil maksiyah, harus melepaskan segala dosa. Ikla anil maksiyah artinya taubat seseorang baru dianggap benar kalau dia benar-benar tinggalkan dosa tersebut. Jiwa kalau tersibukkan dengan kelezatan maksiat, maka sulit sekali jiwa itu untuk bisa mengikhlaskan amal kebajikan. Jadi jiwa yang sudah sibuk dengan nikmatnya sebuah kemaksiatan, jarang untuk bisa mengikhlaskan amal kebajikan. Maka orang yang bertobat itu harus bisa melepaskan akar-akar dosa itu dari hatinya. Harus berusaha untuk mencabut akar kemaksiatan itu dari hatinya. Sampai tuntas. Tercabut sampai akar-akarnya. Sehingga jadilah dia seorang hamba yang naki, yang bersih, khalis, murni, safi, cemerlang. Nanti akan muncul lahir darinya amalan-amalan kebajikan dengan niat yang baik yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemaksiatan itu wujudnya adalah meninggalkan mengerjakan perkara yang haram, syarat tobatnya harus ditinggalkan seketika hal yang haram tersebut. Kalau kemaksiatan itu karena sebab meninggalkan kewajiban, harus dikerjakan kewajiban itu di saat itu atau ketika masuk waktunya. Jika kemaksiatan itu mungkin untuk ditunaikan, kalau itu terkait dengan hak-hak hamba, maka dia harus melepaskan diri dari kemaksiatan itu dengan cara dia mengembalikan hak itu kepada pemiliknya atau minta untuk dihalalkan dari saudaranya. Ini diantara syarat taubat yang kedua. Yang ketiga, harus berusaha menyesali kemaksiatan yang telah lalu dia lakukan. Dengan cara tadi, dia tinggalkan seketika, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu di masa mendatang. Nah, kalau taubat tidak menjadi benar kecuali pelakunya menyesal, bersedih karena kemaksiatan yang muncul darinya. Dia menyesali perbuatan tersebut. Dia merasa rendah di hadapan Allah Jalla wa'ala, sehingga menjadikan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dianggap orang itu bertobat dan menyesali perbuatan maksiatnya kalau orang itu meninggalkan kemaksiatan tersebut tapi dia masih suka menyampaikan pada orang-orang dia pernah melakukan demikian dari dosa-dosa di masa silamnya dengan penuh kebanggaan. Pamer dia berbuat maksiat dahulu berbuat maksiat. Ini juga mengesankan orang tadi tidak ada penyesalan terhadap dosa yang dia lakukan. Bahkan mungkin bisa berbangga dengan dosa yang dia lakukan. Ini termasuk bentuk ijhar, mujaharah. Artinya melakukan kemaksiatan yang terang-terangan, yang pelakunya diancam oleh Rasulullah, kullu ummati mu'afan illal mujahirun, setiap umatku itu akan diampuni kecuali mujahir. Apa itu mujahir? Orang yang terang-terangan membangga-banggakan diri karena kemaksiatan yang dia lakukan. Bagian itu bila. Berarti enggak ada bentuk penyesalan pada dirinya terhadap dosa yang dia lakukan. Syarat yang keempat, harus ada tekad bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dia bertobat dari dosa, kemudian dalam hatinya ada tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa mendatang. Dia bertujuan untuk menambal kekurangan-kekurangan yang dia telah luput darinya, kemudian membaiki, membagusi amal dia setelahnya. Dia continue menjalankan amal ketaatan. Dia terus berusaha meninggalkan berbagai macam kemaksiatan hingga ajal menjemputnya. Nah, dan juga harus ada tekad yang kuat, semangat yang bulat untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkan dalam syariat, meninggalkan yang dilarang, diharamkan dalam syariat. Kemudian dia komitmen di atas yang demikian itu sepanjang hayatnya. Maka kalau seorang hamba sudah sampai pada taraf ini, dia punya azam yang kuat, maka enggak akan memadaratkan, merusak taubat dia kepada Allah suatu saat jika dia sudah menyesali, kemudian bersegera bertobat, kalau suatu saat dia itu terjatuh dalam dosa lagi. Selama dia menyesali, selama dia tinggalkan, selama dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan tetap mengampuninya kalau dia tidak bersikeras di atas dosa tersebut. Maka syarat tobat adalah harus ada azam, tekad untuk tidak mengulangi lagi di masa mendatang. Syarat yang kelima, tidak bersikeras di atas kemaksiatan. Yang namanya israr, bersikeras itu kalau hatinya sudah mengikat untuk melakukan sebuah dosa karena merasa nyaman, lezat dengan kemaksiatan tersebut. Ada tekad untuk mengulangi dosa tersebut. Berarti ada israr, bersikeras di atas dosa. Maka syarat taubat harus menghilangkan sifat bersikeras di atas dosa. Karena taubat yang dilakukan oleh seorang hamba dalam keadaan dia itu bersikeras di atas dosa, ini adalah taubatnya pendusta. Seorang taubat benar, saya benar-benar taubat akan meninggalkan muamalah ribawiyah, segala yang terkait dengan riba, saya taubat sudah. Tapi dia ternyata masih terus bermuamalah dengan hal yang berbau riba. Orang yang meninggalkan dosa yang sifatnya sementara, dia mencari-cari kesempatan untuk bisa melakukannya di saat ada kesempatan. Ini kalau menyatakan taubat dari dosa tersebut, ini adalah taubatnya penipu, pendusta. Kenapa? Di dalam hatinya itu masih tersimpan perasaan senang dengan dosa tersebut. Bahkan dia punya angan-angan untuk bisa melakukannya kapan dia mendapatkan kesempatan. Padahal Allah telah mensyaratkan wajibnya memohon ampun sehingga dengannya seorang itu akan masuk ke dalam surga, itu kalau tidak ada sifat israr, bersikeras di atas dosa, atau bersikeras dalam mendzalimi diri sendiri. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila melakukan sebuah perbuatan kecil atau dosa yang besar, atau dia mendolimi diri-diri mereka dengan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian dia segera ingat Allah. Kemudian dia memohon ampun pada Allah akan dosa-dosa mereka. Maka enggak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah. Dalam keadaan dia itu tidak israr, tidak bersikeras di atas apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosa tersebut. Dalam keadaan mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Maka mereka itu yang bertobat dengan taubatan yang nasuh, yang tulus, dia tidak bersikeras di atas dosa yang dia lakukan, maka mereka balasan bagi mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Dan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Maka sifat israr tadi, bersikeras tetap. Dia meninggalkan sementara, tapi hatinya itu masih terikat dengan dosa. Sehingga dia menanti-nanti. Kapan ada kesempatan, ya dia lakukan. Padahal mulutnya mengatakan, tubtu, aku sudah tobat. Ini tobatnya pendusta. Tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, syarat yang berikutnya, tobat sebagaimana dengan hati dan lisan. Tobat itu harus dengan hati dan dengan lisan. Jangan tobat itu dengan lisan saja. Tubtu ilallah, hatinya bersikeras di atas dosa. Hatinya merasa nikmat dengan kemaksiatan. Ini adalah tobatnya pendusta. Selain tobat itu dengan lisan dan dengan hati, tobat itu harus diwujudkan dengan amal soleh. Kenapa? Amal soleh itu merupakan terjemah amaliyah terhadap apa yang ada dalam hati seseorang. Orang sudah menyatakan lisannya taubat, tapi kok dilihat amalan setelah dia terjatuh dalam dosa itu tidak menunjukkan adanya kemajuan dalam hal amal soleh. Ini juga apa, diragukan kebenaran taubat seseorang. Karena amal soleh itu akan menumbuhkan semangat yang positif pada jiwa untuk bisa terlepas dari jerat-jerat kemaksiatan. Menumbuhkan ganti yang positif setelah dia itu melepaskan diri dari kemaksiatan. Sebenarnya orang yang bertobat itu mengganti umur yang dulu dia habiskan dalam kemaksiatan, segera diganti dengan amal soleh, dengan melakukan amal ketaatan. Agar dengan amal soleh, amal ketaatan itu akan terhapus jejak-jejak dosa dan kemaksiatan dia. Maka ketika orang sudah tobat, melepaskan diri dari dosa, seyogyanya dia itu jujur dalam tobatnya, mengganti yang telah luput darinya dengan amal soleh. Maka orang yang tobat itu harus menunaikan kewajiban, berusaha untuk semaksimal mungkin mewujudkan, mengamalkan cabang-cabang keimanan semampu mungkin. Kemudian syarat yang berikutnya, orang yang tobat itu harus istimrar, dia harus continue dalam tobatnya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang menggugurkan taubatnya setelahnya atau menyelisih taubatnya. Karena continue di atas taubat syarat sah kesempurnaan dan kemanfaatan taubatnya. Syarat yang berikutnya, taubat itu harus dilakukan di waktu diterimanya taubat, sebelum datangnya ajal dan sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian ada yang menyebutkan di antara syarat tobat juga adalah al-Islam. Harus Islam. Karena tobat adalah ibadah. Kalau dilakukan oleh orang yang kafir atau musyrik, maka tobat dari kemaksiatan itu tidak dianggap. Jadi yang melakukan tobat harus orang yang muslim yang terjatuh dalam sebuah dosa. Harus dalam keadaan Islam. Kemudian harus benar-benar mengakui dosa yang dia lakukan. Maka tidak sah tobat kecuali setelah seorang itu mengetahui, mengenali dosa yang dilakukan dan mengakuinya. Kemudian dia memohon untuk bisa terbebas dari akibat buruk dosa-dosa tersebut. Ini diantara syarat-syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama. Tadi diantaranya istiqomah setelah tobat sudah kita sebutkan, kemudian islah pada taubah, berbuat kebaikan setelah tobat karena amal soleh terjemah bagi hati. Kemudian menjelaskan tobatnya. Menjelaskan, mengumumkan tobatnya. Ini diantara syarat-syarat taubat. Insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.